Iqra betul. Idza ulqu fiha sami'a laha sami'u laha تكادوا تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وأنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نحسن ما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نحسن وكن ما كنا ما بحركات situ ما كنا في أصحاب ما كنا في أصحاب السعير فتركوا بذنبهم فصفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو الذي خلق به والذي جعل لكم الأرض ذلولاً والذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير Thank you. Taib ya kri, insyaallah. Taib, sebelum disetorkan hafalannya di murajaah atau ditasmi dulu, ditasmi ke teman-temannya. Taib, sebelum menghafal diperbaiki dulu bacaannya, panjang pendeknya, makhrajnya. Setelah itu mulai menghafal, dan pada saat menghafal juga ditasmi, diperdengarkan hafalannya ke teman-temannya supaya tahu mana yang salah, mana yang keliru. Jangan menghafal dengan kondisi salah, khawatirnya kalau sudah kehafal susah ngerubahnya, yakin kalau benar padahal salah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين إخواني في الدين أعزكم الله. Kita berada pada ayat yang ke-19 dan setelahnya dari surah Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid." Yani, awalam yaru, tidakkah mereka orang-orang kafir ini memperhatikan ila at-tayr, ke burung-burung yang ada di atas mereka ketika terbang? Awalam yara ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid, ketika burung-burung itu mengepakkan sayapnya, membentangkannya. Terlabik. Dan terkadang mereka menariknya. Barakallahu fikum, dengan gerakan itu mereka bisa melayang dan mereka bisa melaju. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah memberikan keistimewaan untuk burung terbang dengan keseimbangan, barakallahu fikum, yang luar biasa. Ya, tentunya burung-burung pun diberikan kelebihan yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat, ada yang lambat. Subhanallah. Burung ini tinggalnya atau kehidupannya di udara, di atas, tapi rezekinya di air, barakallahu fikum, atau di daratan. Tetap Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya. Barakallahu fikum. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung-burung itu mengepakkan sayapnya di atas udara dan sesekali mereka menariknya kembali. Dia kepakkan, dia bentangkan. Barakallahu fikum. Sehingga seimbang. Demikian juga ketika mereka hendak turun, hendak naik, hendak mendarat. Ketika mereka berada di atas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yumsikuhunna illa ar-rahman." Baik. Tidak ada yang menjaga semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. bisanya terbang. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mentakdirkan makhluk-makhluk ini bisa terbang. Dari situ orang-orang pun mempelajari. Dengannya mereka membuat pesawat. Barakallahu fiikum. Mereka membuat pesawat. Bagaimana burung-burung itu bisa terbang? Barakallahu fiikum. Disinilah keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia. Dengan akalnya dia bisa terbang, mengudara sama seperti burung. Barakallahu fiik. Dengan akal yang Allah berikan dan juga bisa menyelam ke lautan dengan peralatan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia ini, sehingga mereka bisa menyelam kedalaman yang luar biasa dengan ilmu yang Allah berikan pula. Ma yumzikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha melihat. Maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatunya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Dan siapa gerangan yang kalian sangka wahai orang kafir? Pasukan-pasukan ini yang kalian anggap bahwa bisa menolong kalian, bisa membela kalian, bisa menjauhkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu atas kalian, adakah pasukan yang bisa mengelakkan kalian dari adab itu? Baik. Subhanallah. Jund, pasukan. Sebagian orang barakallahu fikum meyakini bahwa ada pasukan yang dia miliki. Entah mereka namakan apa, yang jelas mereka meyakini bahwa ada pasukan. Katanya ada pasukan jin. Ada bala tentara jin. Sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian, sekian. Subhanallah. Siapa gerangan yang bisa menolong kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Karena ada orang-orang yang masuk ke alam apa namanya ini? Katanya mereka bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Barakallahu fiikum. Dia mengatakan bahwa dia memiliki pasukan, dia memiliki pembela, pelindung dari kalangan makhluk-makhluk gaib yang tidak kita lihat tentunya. Cuma mereka-mereka yang ngaku bahwa mereka memilikinya, mereka melihatnya, yang melindungi mereka. Mana mereka-mereka itu jika sekiranya Allah akan menurunkan bala, menurunkan azab untuk kalian, adakah mereka bisa memberikan pertolongan? La, tidak akan ada seorang pun, ada satu pun yang bisa memberikan pertolongan ketika hukum Allah, azab Allah Subhanahu wa taala Allah telah turunkan. Subhanallah. Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman il kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada dalam ketertipuan. Tertipu mereka. Ketika orang-orang kafir barakallahu fikum hendak melakukan perang, mereka disokong oleh iblis, syaitan, dan mengatakan bahwa ada saya, pasukan saya yang akan membantu membela kalian. Ayo maju. Begitu bertemu dua pasukan ini dan pasukan kaum muslimin mendapat bantuan dari Allah berupa malaikat, ini iblis dan pengikutnya, tentara-tentaranya lari pontang-panting sambil mengatakan, "Inni ara ma la taraun." Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Jin wa syaitan ini melihat malaikat, mereka lari duluan. Barakallahu fikum. Mana? Tapi barakallahu fikum, pasukan itu yang kalian anggap bahwa akan menolong membela kalian, ternyata orang-orang kafir ada pada ketertipuan, mereka tertipu. Dikira jin wa syaitan ini akan membela mereka, membantu mereka dalam peperangan. Lah, lari ternyata. Artinya, dalam kehidupan kita ini yang bisa kita andalkan hanya Allahu tabaraka wa ta'ala. Pertolongannya, bantuannya, perlindungannya. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan bala tentaranya karena Allah memiliki tentara. Walillahi junudus samawati wal ard. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, dari kalangan hewan-hewan, dari kalangan makhluk seperti api, seperti angin. Ini bala tentara, barakallahu fikum. Ya Allah Subhanahu wa taala gerakkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Adanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia mistik, barakallahu fikum, mereka memperbantukan syaitan. Barakallahu fikum. Kalau mereka menganggap itu roh, ya roh jahat. Syaitan. Roh jahat itu ya syaitan. Bukan roh manusia. Roh manusia itu ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Jadi yang ada itu ya jin wa syaitan. Barakallahu fikum, yang tidak nampak ini, dan juga ada dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan mereka, para syaitan ini, sangat takut dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka sangat-sangatlah takut. Dan apa yang mereka baca dari Al-Qur'an kalamullah. Cuman kita ingatkan di sini, barakallahu fikum, pengaruh dari apa yang dibaca itu tergantung dari keyakinan seseorang, keimanan dan ketakwaannya. Barakallahu fikum. Sama seperti nasihat. Nasihat, mungkin teman kita menasihati dengan nasihat yang sama dengan seorang yang alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menasihati. Nasihatnya sama. Kenapa nasihatnya seorang alim ini yang bertakwa ini barakallahu fikum begitu mengena? Ya karena apa yang mendasarinya, yang membawa barakallahu fikum. Tapi nasihat itu yang menjadikan kita lebih tersentuh barakallahu fikum ketimbang mungkin saudara kita yang setiap hari nasihati dan mengingatkan kita. Demikian pula bacaan-bacaan ruqyah-ruqyah syar'iyah akan beda. Barakallahu fikum. Siapa yang membacanya? digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa ruqyah syar'iyah ini, bacaan-bacaan ruqyah untuk orang yang terkena mas, yakni kesurupan atau kena sihir atau yang lainnya, barakallahu bikum, bahwa sebenarnya bacaan ruqyah itu suatu yang sangat kuat dan tajam, ibarat pedang, ibarat pedang yang sangat tajam. Tinggal yang memanfaatkan pedang ini kekuatannya seberapa kuat dia. Boleh jadi pedangnya ini kuat luar biasa, tapi yang megangnya lemah sehingga susah untuk dia tebaskan, dia ayunkan. Karena untuk menebaskannya butuh tenaga, barakallahu fikum, butuh iman, butuh takwa, butuh yakin, barakallahu fikum, yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, bahwa syaitan akan lari, syaitan akan takut, barakallahu fikum, bahkan boleh jadi hancur dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan ruqyah syariah. Sekali lagi, tergantung orang yang mengayunkan pedang ini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, baik, kita mengusahakan, mengupayakan agar apa yang kita baca dari ruqyah-ruqyah ini betul-betul dari dalam diri kita, didasari dengan ketakwaan, keyakinan, didasari dengan iman dan ketauhidan, sehingga betul ampuh biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, karena kita lihat ada orang yang meruqyah, setannya juga biasa-biasa saja, barakallahu fikum, sambil mungkin mengatakan, oh tajwidnya antum salah itu, barakallahu fikum, justru jinnya, syaitannya yang menegur ya salah, tidak betul, bahkan jinnya hafal ayat kursi, barakallahu fikum. Tapi yang kita baca ya ayat-ayat ruqyah disertai dan dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan keyakinan. Allahu musta'an. Kita kembali. Aman hadzal ladzi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman il kafiruna illa bi ghurur. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Terus siapa gerangan yang bisa menahan? Siapa gerangan yang bisa memberi rezeki kepada kalian? Jika sekiranya Allah yang menahan rezeki itu, siapa? Siapa yang bakal memberi rezeki? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rezeki tidak pernah bisa diminta kecuali hanya kepada Allah Dat yang memiliki semua rezeki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa indallahi rizqa wa abuduhu. Carilah rezeki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah yang memberi rezeki. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyuta'imun. Inna Allah huwal razzaqu dhul quwwatil matin. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Aku tidak butuh dari mereka rezeki. Pemberian-pemberian. Tidak. Barakallahu fikum. Allah memerintahkan ngimpak. Kalian diperintah ngimpak. Itu untuk kalian. Bukan untuk siapa-siapa. Impak yang kalian berikan pun tetap untuk saudara kalian. Kaum muslimin, kaum mukminin. Tidakkah demikian? Uang yang kalian keluarkan untuk saudara kalian, untuk fakir miskin, fukara, masakin, anak yatim dan seterusnya, pahalanya untuk kalian, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalian beri makan adalah orang-orang yang butuh. Ma uridu minhum rizq, barakallahu alaikum, aku tidak butuh. Allah yang memberi rezeki, Allah yang membagi-bagi rezeki. Aku tidak butuh makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat ghinal mutlak, kekayaan mutlak. Barakallahu fiik. Yang tak terbatas. Subhanallah. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Yang Maha perkasa, lagi Maha kuat. Orang terkadang menghabiskan waktunya mencari rezeki, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Subhanallah. Man hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah? Siapa gerangan yang bisa memberikan pemberian kalian kalau Allah yang menahan rezeki kalian? Inil kafiruna illa, kata Allah Subhanahu wa taala, inil kafiruna illa bi ghurur. Balajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka orang kafir terus menerus mereka dalam penyimpangannya dan keberpalingannya, lari dari kebenaran, tidak mau ikut pada kebenaran. Subhanallah. Pada kesombongannya, pada pembangkangannya, lari mereka dari kebenaran, tidak mau mendengar, tidak lagi mau, tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membandingkan, apa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan wajahnya yang lebih mendapat petunjuk, lebih nyaman, ketimbang orang yang berjalan dengan kedua kakinya? Mana? Barakallahu fiik. Berjalan dengan dua kakinya di atas jalan yang lurus ini. Terbalik dia. Wajahnya yang dibawa, kakinya yang di atas. Bagaimana bisa dia jalan? Jalan mana yang harus dia tempuh? Kemana mereka harus pergi? Mana lebih bagus? Dengan orang yang berdiri di atas dua kakinya, tahu jalannya, dia lihat jalannya. Mana yang halal, mana yang haram. Mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus. Apakah sama? Baik. Orang yang posisi terbalik dengan orang yang tegak berdiri. Amma apa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Tentunya tidak akan sama. Tidak akan sama orang kafir dengan orang mukmin. Tidak akan pernah sama orang saleh dengan orang saleh. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan kulhu alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Barakallahu fikum. Di kondisi ini semua sama. Cuma ada yang tidak memanfaatkannya untuk kebenaran. Ada juga yang betul-betul memanfaatkannya untuk mengikuti kebaikan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Katakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menebar-tebarkan kalian di atas muka bumi ini, beranak pinak berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya ayuhannasu inna ja'alnakum, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhannasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami yang menciptakan kalian dari laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Dan dari anak keturunan itu, syu'uban wa qabail. Syu'ub berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, suku-suku. Barakallahu fiik. Semuanya dari Adam. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li'arabin ala ajami illa bittaqwa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya kalian ini dari Adam, orang kulit putihnya, orang kulit hitamnya, semuanya yang namanya manusia, semuanya anak keturunan Adam. Barakallahu fiik. Setelah itu suku-suku badan berbangsa-bangsa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam kecuali dengan takwa Allah. Barakallahu fiik. Kecuali taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Masyaallah. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Qul huwa alladhi dhara'akum bil ardi wa ilayhi tusha'un. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menebar-tebarkan kalian di atas muka bumi ini, dan kepadanya kalian akan dibangkitkan kembali. Dimanapun kalian mati, di negeri manapun kalian hidup, kalian bertebaran di penjuru bumi ini. Barakallahu fikum. Timur, barat, utara, selatan. Baik. Mati kalian bagaimanapun model matinya, akan dibangkitkan tetap oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur. Kepadanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan orang-orang kafir pun menyaksikan yang namanya hari kiamat itu. Baik. Kebangkitan itu, mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan janji ini bahwa akan ada kiamat, ada kebangkitan, ada hisab, perhitungan, ada surga neraka, mana, kapan itu? Mereka menuntut, menantang para nabi yang menyampaikan kebenaran ini, bahwa ada namanya hari kiamat, mana, kata mereka. Kapan ingkuntum sadikin, jika sekiranya betul-betul kalian benar? Qul, katakan wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, innamal ilmu indallah, ilmu tentang kapannya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa indahu ilmu sa'ah, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan hari kiamat itu. Hari kiamat adalah suatu yang pasti. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sungguhnya hari kiamat itu adalah suatu yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan ada hari kiamat itu? Kapan ditegakkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya kecuali bertanya ulang untuk sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan. Yakni hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Tinggal waktunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Wa ma adatalaha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Itu yang terpenting untuk kita tanyakan. bukan kapan hari kiamatnya. Karena walaupun belum hari kiamat, kiamat kecil ada di hadapan kita, yakni kematian untuk orang per orangnya. Barakallahu fikum. Hari kiamat pasti, tinggal apa yang menjadi bekal kita untuk hari kiamat itu. Arabi ini mengatakan, ma'adatullah bika seratus siyam wala salah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak begitu banyak mempersiapkannya dalam bentuk sholat, puasa. Akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi kita mencintai seseorang, kita sudah berusaha untuk mengikuti jejak kebaikannya, tapi memang kita yang tidak mampu untuk mengikutinya. Barakallahu fik. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dari kebaikan dan amal saleh. Aku tidak bisa juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, karena mereka orang-orang istimewa. Barakallahu fik. Untuk diajak berlomba dalam kebaikan pasti kalah kita. Dan Anas mengatakan, kami sangat berbahagia dengan hadis ini, walaupun amalan kami tidak sebanyak amalannya Abu Bakar, tidak sebanyak dan tidak sebaik amalannya Umar radhiyallahu taala, tapi ada harapan bahwa kita akan bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dari orang-orang yang saleh. Barakallahu fiik. Yang jelas kita berada di atas jalan yang sama. Barakallahu fikum. Di atas ketauhidan, di atas ketaatan, di atas takwa Allah. Masya Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Mereka bertanya. Bertanya untuk mengejek. Barakallahu fikum. Bukan bertanya untuk meyakini. In kuntum sharikin qul innamal ilmu indallah. Katakan kepada mereka wahai Rasul bahwa ilmu tentang kapan hari kiamat itu ditegakkan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui oleh siapa-siapa, tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat sekalipun. Hanya Allah yang mengetahuinya. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Dan sungguhnya aku ini Rasul hanya nadhirum mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Barakallahu fiik. Pemberi peringatan yang nyata. Allahu musta'an. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baik senantiasa menunjuk kita ke jalan yang benar dan memberikan kekuatan untuk kita istiqamah di atas al-haq sampai kita diwafatkan oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan muwahhid, mukmin, taqi. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.